Di dalam. Kena ada sound. Nyalanya ini loh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'i illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal haditsi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syar'al umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ati dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khonawdina azakumullah, kita lanjutkan kajian Riyadhus Shalihin mengalami Sayyidul Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita lanjutkan babul khauf, hadis yang ke-410. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, man khafa, barang siapa yang mengaku takut kepada Allah adalah jin, maka dia pun akan menggunakan waktu malamnya untuk mentaati Allah. Waman adlaja balagul manzil, barang siapa yang menggunakan perjalanan malamnya untuk ketaatan kepada Allah, maka dia akan sampai ke rumahnya. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ingatlah sesungguhnya barang yang Allah janjikan sangat mahal. Ala inna silatallahi al-jannah, ingatlah barang yang Allah janjikan itu berupa jannah. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisul hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hasan. Wa adlaja iskari da' wa ma'nahu sa'a min awwali lail wal murad at-tasmir fi ta'ah wallahu ta'ala alam. Adlaja dalnya disukun, maknanya ialah menempuh perjalanan di awal malam. Yang dimaksud dalam hadis ini ialah begadang malam untuk mentaati Allah. Wallahu ta'ala ada. Nah, hadis ini sanadnya dhaif. Karena ada rawi yang bernama Yazid ibnu Sinan Ar-Rahawi. Yazid ibnu Sinan Ar-Rahawi dhaif. Namun hadis ini memiliki syawahid, beberapa penguat dari jalan-jalan yang lain, sehingga para ulama mengangkat hadis ini ke derajat yang lebih tinggi, yakni hasan diriwayat, hadis sahih yang paling rendah derajat, hasan diriwayat. Nah, maka hadis ini halal bina azakumullah dengan sebab adanya syawahid atau penguat yang meningkatkan derajatnya, kita bisa mengambil faedah dari hadis tadi. Yang pertama, di antara ciri orang yang takut kepada Allah dan takut dengan adab Allah, dia menggunakan waktu malamnya untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istirahat, iya. Ibadah juga, iya. Bahkan mereka lebih banyak ibadahnya daripada istirahatnya. Ini ciri orang yang betul-betul takut kepada Allah dan takut terhadap adab Allah. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa ibadah di malam hari itu lebih utama daripada di siang hari. Para ulama menjelaskan di antara alasannya ialah karena ibadah di malam hari itu menunjukkan kejujuran orang itu dalam ibadah. Karena tidak ada yang melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau di siang hari banyak yang melihat, maka ada kemungkinan seorang dalam beribadah itu tidak semata-mata mencari pahala dari Allah, tapi juga ada unsur pamernya, sehingga mengurangi derajat kejujurannya dalam ibadah. Nah, itulah sebabnya ibadah di malam hari itu pahalanya lebih apa? Besar daripada ibadah di siang hari. Karena tadi itu malam, berarti kan gak ada yang lihat. Biasanya orang malas juga, tapi kok semangat beribadah, sungguh-sungguh ibadah, itu menunjukkan kejujuran imannya, kejujuran keikhlasannya dalam ibadah. Inilah yang menyebabkan pahalanya lebih besar. Qala bi na'uzakumullah. Itulah sebabnya pada kesempatan Ramadan ini, ibadah di malam hari hendaknya kita banyak. Nah, kesempatan untuk menjalankan ibadah-ibadah di malam hari, khususnya di bulan Ramadan, pahalanya lebih besar lagi. Barakallahu. Kemudian faedah yang lain, bahwa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ghaliyah, mahal. Artinya tidak bisa didapatkan dengan bersantai-santai, tidak bisa didapatkan dengan bermalas-malasan. Nah, sebagaimana seseorang ingin mendapatkan sesuatu yang berharga, maka dia harus kerja keras untuk mendapatkannya. Demikian pula untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, jannahnya Allah Subhanahu wa taala, maka harus apa ini? Bersungguh-sungguh, bekerja keras. Tidak malas-malasan. Barakallahu. Karena al-jannah ghaliyah. Surganya Allah itu sangat mahal, ya. Inna sidratallah ghaliyah. Ala inna salatullah atau silatullah al-jannah. Taib. Hadis berikutnya yang ke-411. Qala rahimahullah wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah taala meridainya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati khufatan uratan hurla. Pada hari kiamat nanti semua manusia akan dikumpulkan dalam keadaan khufatan, tidak pakai alas kaki, uratan, tidak pakai baju, hurlan, dalam keadaan tidak bersunat, tidak pakitan. Qultu ya Rasulullah, arjal wa nisa jami'ah yandur ba'dum ila ba'd. Maka Aisyah pun bertanya, wahai Rasulullah, kumpul semua laki-laki perempuan saling melihat satu sama lain. Kaget, kumpulkan semua, kondisinya enggak pakai alas kaki, enggak pakai baju, yo enggak bersunat, ya kembali kesembulannya. Kumpulkan semua, berarti laki-laki perempuan, wahai Rasulullah, kumpul semua, nanti mereka saling melihat gimana itu. Qala, ya Aisyah, Rasulullah kemudian bersabda, wahai Aisyah, al-amru asyaddu min ayyuhimmahum dhalik. Urusan mereka saat itu menyebabkan mereka itu sampai tidak terpikir untuk ngurus yang gitu-gituan. Fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, al-amru ahammu min ayyandura ba'dum ila ba'd. Urusan yang mereka hadapi, wahai Aisyah, menyebabkan mereka tidak punya pikiran untuk saling melihat satu sama lain. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hurlan fi babil ghin al-mujtama'i ghairu mahkunin. Hurlan, ghinnya pakai titik di dhamma. Artinya tidak perkhitan. Baik, barakfikum. Masya Allah. Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam babul khauf. Karena beliau menggambarkan, ya, bagaimanakah ketakutan yang dihadapi oleh umat manusia ketika menghadap Rabbul Alamin. Maka dibawakan hadis ini oleh Imam Nawawi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya semua manusia nanti akan dikumpulkan jadi satu dalam keadaan tidak pakai alas kaki, tidak pakai baju, dalam kondisi tidak berkhitan. Laki-laki perempuan sama, semua kumpul jadi satu. Dalam keadaan semacam itu, gak ada satupun yang terpikir untuk saling melihat satu sama lain. Mereka semuanya ketakutan dengan urusan mereka sendiri. Karena saat itu ialah menentukan nasib mereka. Fil jannah atau fil nar. Saking takutnya. Kalau di dunia, sehebat apapun bencana atau musibah yang menimpa, itu masih sempat-sempatnya, entah itu ngerekam atau foto atau selfie atau apa, ya. Nah, padahal bencananya itu menghancurkan, mematikan, tapi masih sempat-sempatnya gitu. Itu menunjukkan masih belum seberapa dengan dahsyatnya hari kiamat nanti. Ini gambaran betapa rasa takut ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti itu menyebabkan tidak punya pikiran macam-macam, sampai pikiran yang biasanya sempat muncul dalam kondisi sesulit apapun enggak muncul. Ya, untuk yang satu itu muncul dalam kondisi segenting apapun, ya. Nah. Tapi enggak muncul pikiran semacam itu, menunjukkan dahsyatnya keadaan saat itu. Kemudian dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah yang lain. Jadi meyakini adanya hari kebangkitan. Dikumpulkan di hari kiamat nanti, itu setelah mati dan dibangkitkan dari kuburnya. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan umat manusia dalam keadaan tidak perhitan, padahal sebelumnya perhitan. Nah, jadi asalnya sudah hitan, ya, balik asal lagi. Ini merupakan sunat Allah. Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan manusia seperti pertama kali diciptakan. Lahir pakai sandal enggak? Enggak. Pakai sepatu? Enggak. Lahir pakai baju apa enggak? Enggak. Lahir sudah pakai tanah apa enggak? Enggak. Itu. Nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat nanti, di hari akhirat nanti, ya keadaannya seperti itu. Pertama kali diciptakan dalam kondisi enggak beralas kaki, ya enggak pakai baju, ya enggak berkhitan, nanti ketika dibangkitkan dari alam kubur, ya seperti itu keadaannya. Ini merupakan sunat Allah yang telah ditetapkan dan tidak akan berubah. Dan nanti pertama kali orang yang mendapat kehormatan diberi baju kehormatan, ialah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Baik. Hadis ini menunjukkan faedah yang lain, bahwa khitan itu merupakan syariat Islam. Ini menunjukkan dalil seperti itu. Kenapa? Ini menunjukkan bahwasanya di dunia hukum asalnya itu harus apa? Khitan. Makanya ketika di akhirat nanti dikembalikan, enggak khitan lagi seperti penciptaan pertama. Bagaimana ya, memang di dunia enggak khitan? Ya sudah, enggak kemudian dibalik yang enggak khitan menjadi berkhitan, enggak. Yang enggak khitan ya sudah, tetap. Nah, ini menunjukkan khitan itu apa? Termasuk syariat Islam. Barakallahu. Faedah yang lain yang bisa kita ambil, barakallahu, dari yang menulis ini, larangan melihat aurat orang lain selain suami istri, ya. Itulah sebabnya Aisyah mengingkari, ya, keadaan yang dikemukakan oleh Nabi SAW, manusia dikumpulkan jadi satu laki perempuan, enggak pakai baju. Maka Aisyah pun bertanya, ya Rasulullah, arijal wanisa jami'ah yang durba'bum ila bahad. Kalau semacam itu nanti laki perempuan saling melihat. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan melihat aurat orang lain selain suami istri itu diharamkan. Nah, kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil, keutamaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Di antara keutamaannya ialah Aisyah radhiyallahu taala anha termasuk istri Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau secara langsung. Istri Nabi itu banyak, tidak cuma Aisyah, tapi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi langsung siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Paling banyak Aisyah. Ya, kalau kita baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nama Aisyah itu terus muncul, ya. Nah, taibah itu. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang Babul Khauf. Selanjutnya, sebagaimana yang telah kita ketahui, prinsip seorang mukmin ialah harus imbang antara khauf dan raja. Takut kepada Allah, takut kepada adab Allah, itu harus diimbangi dengan apa? Raja, mengharap pahala dari Allah, mengharap ampunan dari Allah. Nah, maka dibahas dalam bab selanjutnya ini, bab yang ke-51, bab raja, bab tentang raja. Arja kepada Bukhina Rasulullah ialah mengharapkan pahala, mengharapkan surga, dan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Itu raja. Kalau mengharap pahala, mengharap surga, mengharap ampunan dari Allah, tapi bermalas-malasan, tidak beramal, itu namanya apa? Al-amani, angan-angan kosong. Kita ya, mengharap mendapat surga, mengharap dapat pahala, mengharap diampuni oleh Allah, tapi dia bermalas-malasan, tidak bersungguh-sungguh dalam beramal, atau bahkan tidak beramal untuk mendapatkan itu, maka itu namanya al-amani, angan-angan kosong. Adapun raja, mengharap surganya Allah, mengharap pahalanya Allah, mengharap ampunan dari Allah, disertai dengan apa? Amal soleh, amal yang sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Itu namanya raja. Ini yang harus kita lakukan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan beberapa ayat dalam kitabnya tentang masalah raja. Yang pertama ialah surah Az-Zumar ayat 53. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah mendolimi diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu wal ghafur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini disebut dengan ayat raja, ayat terkait dengan raja. Orang-orang yang banyak dosa, ayo segera istighfar, segera bertaubat. Hendaknya kalian tidak putus asa, hendaklah mengharap pengampunan dari Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, sesungguhnya Allah pengampun lagi Maha Penyayang. Pentingnya raja. Kalau orang itu hanya punya khauf, takut, tidak punya raja, maka akan binasa, dosanya banyak. Dia takut, takut campur malu, nggak punya raja. Ya sudah, hanya biasanya sekalian saja saya nggak pantas masuk surga, saya banyak dosa, ya nggak pantas mendapat ampunan dari Allah. Gak mungkin Allah mengampuni dosa saya, sudah terlalu banyak dosanya. Bahasa orang Jawa Timuran, kasep, sudah telat. Akhirnya pesimis, ya, pesimis. Nah, ini menyebabkan orang itu binasa. Nah, faedahnya punya sifat rajak tadi itu akan membangkitkan kembali semangatnya, optimis ya. Dosanya banyak, jangan pesimis, ayo sungguh-sungguh bertobat, beristighfar, perbenah, Allah mengampuni semua dosa. Yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa semua dosa, baik yang kecil maupun yang besar, jika bertobat sebelum mati, maka Allah akan mengampuninya. Jami'an, semua, tidak ada pengecualian. Termasuk dosa kekafiran, dosa kesyirikan. Kalau sebelum mati tobat, diampuni oleh Allah. Adapun kalau dosa itu diampuni tanpa tobat, maka itu hanya dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Dan itu pun ada dua sebab. Sebab yang pertama ialah karena melakukan amal-amal soleh yang menyebabkan terhapusnya dosa-dosa kecil. Atau kemungkinan yang kedua ialah karena sifat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni orang tadi dengan sebab meninggalkan dosa besar. Sehingga ketika dia mati belum sempat tobat dari dosa-dosa kecilnya, tapi dia menjauhi dosa besar, Allah kemungkinan mengampuni dosa-dosanya. Tapi kalau tobat sebesar apapun dosanya, diampuni oleh Allah. Itu yang dimaksud oleh ayat ini. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa. Ayat ini juga ada faedah bahwa seorang muslim itu harus optimis, tidak boleh pesimis. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, begitu. Manusia enggak ada yang maksum selain Nabi dan Rasul. Mesti ada waktu semangat, ada waktu malas, ya jatuh bangun, obat, kambuh lagi, enggak sengaja melakukan salah lagi, ya pokoknya terus begitu, jatuh bangun, jatuh bangun. Allah tidak akan bosan-bosan mengampuni kita selama kita tidak bosan memintakan ampun dan juga minta obat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tobat istighfar itu enggak cuma sekali dua kali, terus menerus berlomba-lomba dengan dosa yang terus mengejar-ngejar, ya. Nah, dosa yang terus nempel, terus menumpuk, itu harus segera ditandingi dengan apa yang banyaknya tobat dan istighfar. Nah, ini yang dimaksud optimis. Jangan sampai pesimis. Barakallahu. Nah, kita lihat banyak masyarakat yang tak punya sifat reja. Ketika diajak sholat jamaah ke masjid, begitu tak mau. Tak pantas lah. Sok wake. Ngotori masjid malah. Nah, pesimis. Ada jenazah mau disolatkan, ayo ikut nyolat jenazah. Wah, gak pantas, monggo-monggo. Kita-kita ini banyak dosa. Wah, gak pantas nyolong jenazah. Pesimis. Jadi kata-kata orang itu kalau banyak dosanya itu merasa. Tapi mengapa mereka tidak keluar dari dosanya tadi dengan taubat dan istighfar? Mereka tidak punya raja. Pesimis, tidak punya sifat berharap atau raja. Nah ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Kita harus apa ini? Bangun, bangkit. Pesimis harus dijauhi. Optimis harus terus dikembangkan. Dosa-dosa memang banyak dan harus segera dimintakan ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua surah Saba ayat yang ke-17. Wa qala ta'ala wa hal nujazi ilal kafur. Tidaklah kami membalas dengan adab kecuali untuk orang-orang kafir saja. Nah, ayat ini menunjukkan hak apa bagi orang yang beriman bahwa yang dibalas secara penuh itu hanya orang-orang kafir saja. Berarti kalau ada yang mati dalam kondisi muslim, kondisi mukmin, kalau masih punya dosa, ini banyak harapan-harapan. Ada kemungkinan diampuni, enggak jadi diazab. Ada kemungkinan diazab tapi diperingan azabnya. Ya, ada kemungkinan diazab tapi tidak kekal. Adapun orang yang mati kafir, nah ini diazab penuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilah dispensasi atau penghapusan azab. Ini berarti harapan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya apa? Raja. Nah kalau kita sudah jadi seorang muslim, seorang mukmin, maka dengan membaca ayat ini timbul apa ini? Perasaan berharap. Ya Allah, jangan banyak mencabut nyawa kami kecuali dalam kondisi apa ini? Muslim dan mukmin. Karena kalau mati dalam kondisi muslim, mukmin, bisa diharapkan ya selamat dari azab atau paling tidak diringankan azabnya ya. Barakallahu wa hal nujazi ilal kafur, tidaklah kami membalas secara penuh dengan azab kecuali untuk orang-orang kafir saja. Berarti ayat ini ayat untuk nakut-nakuti orang kafir ya, dan ayat untuk memberi harapan kepada kaum muslimin, kaum mukminin. Ayat yang ketiga, surah Thaha ayat yang ke-48. Wa qala ta'ala inna qad uhiya ilaina annal adaba 'ala man kadzdzaba wa tawalla. Sungguh telah diwahyukan kepada kami bahwa azab Allah itu hanya diberikan secara penuh bagi orang yang mendustakan dan berpaling dari agama Allah. Nah ini juga sama dengan tadi. Jadi azab Allah secara penuh di akhirat nanti itu hanya diberikan untuk orang-orang kafir yang mendustakan Islam, yang berpaling dari Islam. Menakut-nakuti orang kafir, berarti memberi harapan kepada siapa? Kaum muslimin, kaum mukminin. Kalau matinya mati muslim, matinya mati mukmin, nanti di akhirat masih banyak harapan, ya. imma diampuni, wa imma diperingat adabnya, wa imma tidak kekal dalam neraka. Ayat yang keempat, Surah Al-A'raf ayat 156. Wa qala ta'ala wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku luas meliputi segala sesuatu. Ini merupakan ayat harapan atau roja bahwa rahmat Allah itu luas meliputi segala sesuatu. Tidak akan kurang. Jangan sampai kita pesimis. Wah, nanti kalau semuanya masuk surga, nanti kenikmatannya enggak cukup, ya. Jatahnya kurang dan lain sebagainya. Jangan. Itu namanya pesimis. Ayat ini menegaskan rahmat Allah itu luas meliputi segala sesuatu. Artinya enggak akan ada yang terlewatkan. Semuanya akan dibalas dengan penuh. Yang berhak mendapat rahmat Allah di akhirat nanti, di surganya Allah, akan menikmati kenikmatan surga secara penuh. Tidak akan ada yang kekurangan, ya. Nah, jatah makannya, jatah minumnya itu melimpah. Buah-buahannya, kebutuhannya, semuanya melimpah. Tidak ada yang berkurang. Tidak ada yang tidak dapat jatah. Tidak sampai rebutan, ya. Masya Allah. Ini merupakan ayat-ayat harapan. Bikin kita semangat untuk semakin beramal soleh. Untuk mendapatkan surganya Allah SWT. Nah, kemudian yang terakhir. Surat Ghafir ayat yang ke-7. Rabbana wasitta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Ya Allah, Rabb kami, sungguh rahmat dan ilmu-Mu luas meliputi segala sesuatu. Ini sama dengan ayat sebelumnya bahwa rahmat Allah itu tak terbatas, ilmu Allah juga tak terbatas, sehingga kita sangat optimis mendapatkan nikmat dan karunia yang cukup. Tidak akan berkurang. Nah, jika masuk surga nanti, barakofikum. Kalau tidak usah pembuat, akan tetapi perlu diingat, sifat raja tidak boleh berlebihan. Harus imbang, khaufnya dan rajanya. Kalau rajanya itu melebihi khaufnya, terlalu optimis, terlalu ajak, ini bisa menimbulkan sifat apa ini? At-tasahul. Mudah-mudahan bisa menimbulkan sifat aman dari maka, ya, aman dari adab berbahaya. Bisa menimbulkan sifat takdir meremehkan. Wah, saya muslim, mukmin, ya. Kau usah khawatir, ya. Santai aja. Nanti kalau dianggap ya paling-paling enggak kekal kok. Ini berarti orang terlalu apa ini? Terlalu raja, terlalu berlebihan rajanya. Nah, siapa bilang kamu itu muslim terus? Jadi kamu mau mati terus kemudian murtad. Nah, salah prediksi, salah perhitungan. Kok gaya sekali, Allah pasti kasihan dengan saya. lihat wajah saya aja mungkin udah iba, ya nak. Nggak akan mungkin Allah tega mengadab saya. Paling-paling diampuni dosa saya. Hanya dia meramaikan, nggak mau tobat, nggak mau istighfar dengan anggapan semacam itu. Ini berarti terlalu apa ini? Raja. Nggak ada khaufnya sama sekali. Ya seperti gaya itu anak-anak sekarang tadi. Masih muda, ayo. Foya-foya, senang-senang. Ya, nanti kalau sudah tua mau mati baru tobat. Berarti terlalu berlebihan sifat rajanya. Terlalu pede. Sehingga menimbulkan sikap at-tahkir, meremehkan. Tasahul, permudah-mudahan. Ya kalau ternyata dia masa tuanya itu tobat istighfar, nah, kalau tambah menjadi-jadi, tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi-jadi. Nah, masa mudanya foya-foya, senang-senang, masa tuanya tambah gak karu-karuan. Nah ini, terus mati dalam kondisi seperti itu, gimana? Kayaknya jangan terlalu kelebihan kerja, harus imbang antara khauf dan kerja. Ya, kalau terlalu kelebihan khaufnya menyebabkan pesimis, terlalu banyak rajanya menyebabkan apa ini? Ujub, menyebabkan apa lagi? Tasahul, menyebabkan apa lagi? Takhir, meremehkan. Nah ini perbahaya, harus timbang antara khauf dan rajanya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga Allah SWT memberi kita istiqomahan dan kemudahan untuk bisa menjalankan ajarannya dan diberi mati yang husnul khatimah. Amin. Ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu.